Bopo aku kaya kukli gede kacau aku lontu puan diriku urang hina. Kau tahu siapa aku, anak sempurna. Tetapi hati ini mantap narasa. Cintaku bawa tapi hana membeda. Penuh cinta, oh, penuh rasa. Penuh jiwa, oh, ulak dadai. Kau memang tahu aku kurang hina. Juga kau terpuak aku tiada berada. Kasihku hilang, hana meomban, udem hana tujuan. Cinta pun hilang, hana meputan, sakit bangsa bom badan. Langkahku henti, au kelon cari, ikhlas hati kau pergi. Kau tahu siapa aku, memang hina. Juga kau terpuak aku tiada berada. Kasihku hilang, hana meomban, udem hana tujuan. Cinta pun hilang, hana meputan, sakit bangsa bom badan. Langkahku henti, au kelon cari, ikhlas hati kau pergi. Kau tahu siapa aku, memang hina. Juga kau terpuak aku tiada berada.